Tarling Putra Sangkala mempersembahkan Kimardia. Karya Abdul Ajib bersama para pelaku utama Abdul Ajib, Uun Kurniasi, Wartini, Sentot Sinta Putra, Aan Anjasmara, Mamai Titin, Rasmani, Dede Budiman, Oom Komaria, Sumarjo, Danan Jaya, Didi Junedi, Mukadi, dan Boncel Ngedoel. Lagu-lagu diantaranya Irama Klasik, Dipegal, Antri Utang, Jonggrang, Mama Sam, dan lain-lain sebagainya. Selamat jumpa bersama Kimardia dalam iringan Tarling Putra Sangkala. Batur-batur. Padahal si kerjaanku pirang-pirang. Ning pemerintah, mbuning swasta, mbunyi tak bata. Ari kuwen angger bae nganggur. Esuk nyawang srengenge nongol. Sore ngawasakan srengenge mingslep. Bengi nganam idep. Tapi ari disewoti bae ya kadang-kadang melasaken. Langka panas-panase. Uma masih ngontrak ning wong sejen. Tali kepriben karepe. Jaket kena dipungkir. Bilala kersane kang kuasa, kukatwis lagi nasib. Singumah sengaja merenek. Linggih pak. Bagian enak ngadeg. Kien tembok kotor kabeh. Beli niat dilabur tak? Kulai ganeng raos pak. Namun boro-boro kangge ngelabur gria pak. Kangge dahar mawon sauk Senin Kemis. Beli takon mangan. Kien umah wis oleh tulung wulan kontrakannya beli bayar-bayar. At priben karpe. Linggih pak. Ajang ganggie bay. Laki ni Rena beli. Wonten pak. Coba kongkon mene. Umah katone suker, ditunggoni angker. Bayar kontrakane beli bener. Hah, gawe keder. Bener waran laka baik. Ah, mau juara anak. Kalau sebagai ditemoni sedelat. Tamu pirang-pirang tamu kita kiwong kien baik. Kang gemeter bayang adepannya. Sing waut apa mantri? Ya, wis entok segelas lamun disuguhi wedang sih. Sekian mengkainan ke, Samit. Pripun pak. Anane kita tekan mrene sebab iso litulung wulan lawase kontrakan rumah iki beli dibayar-bayar. Dadi sira kepriben arep niate? Iya maaf pak, wong kula kerja lagi boten timun ning akal pak. Udud dugi teng klobot dahar sawek Senin Kemis. Beli takon mangan. Beli takon udud. Beli takon klobot. Sing mau ga sing mau. Pikir nang bayar kontrakan umaku. Aja nunggak maning, nunggak maning. Tuli tunggake kayu rengas, tak oleh kanggo mangan. Bakat tunggake utang, kan mantak jiret gulu. Ya mimi sinapa antok bae kanggo ngliwet. Ya mamai siapa ngupai belanja setitik temen. Ya mimi sinapa pandongane beli mandi. Ya mamai siapa nggur-nggur mekaya beli dadi. Wis, wis, wis. Kita mene perlu nagih sewa rumah. Dudu arep nonton wong pepangloan. Sekian masih tekupai kelonggaran ke? Pripun pak. Lamun telung dina maning masih durung beres, kepaksa sira karosoma angkat kaki. Nyingkir si umah kita. Kita gawe umah kian dudu kanggoan don ngau bewong apes. Tapi kanggo usaha, umah bisnis, umah komersil, ngerti? Ngertos pak. Wangsul ta pak. Balik-balik kan beli-beli ya. Urusan kita mader beli balik masa bayaran. Ari dipikir wong urip biaya beli setitik. Maca koran, nonton televisi saben bulan bayar. Nyetel radio saben bulan bayar. Karyam pekan bae kang beli bayar. Butuh padang-padang listrik saben bulan bayar. Wong goblok dadi pinter sekolah bayar. Wong goblok dadi pinter ngaji bayar. Wong lanang butuh wong wadon butuh wong lanang terus kawin bayar. Ya, turun ning hotel esuk kudu dibayar. Sampe tekan ning omah antek tunggu ni saben bulan kudu dibayar. Ya sampe ane mikir tak beli. Kini omahe sapa? Ya ome Pak Mantri sira maning kudu bae ngomong konon. Ya wis kudu bayar kontrakan. Bakal beli pengen bayar gawe dewek umae. Wah, gawe dewek tambah repot mi. Repot teh. Umpul-umpul dingin bahane, bata, watu, kapur, gendeng. Ngundang dingin tukangnya adu rega. Gawe dingin gambare. Ijin dingin, bayar maning ijin. Aku bayar melulu kari ampekan baik kang beli bayar wong urip. Ya wis sekin mengkene ni. Wong kita kedua sedulur sugi, Kang Mardia. Yang canggah coba-coba. Tekan Kang Mardia. Kakang kita ya pada Kakang Ira. Rerenekan Kang Mar. Biasane wong lanang sepira galake dirayu ning wong wadon pasti luntur. Ya bener ga sampean sing marek manaku. Sampean sing ga diadine. Masih kelingan baik kita disewoti tahun buri kan. Los ga mangkat siramana ning Kang Mar. Mau ga ah los sampean baik. Pasti oli njaluka utang gede 50.000 cilik ke 30.000. Ya sampean baik dikit. Kok bokatan sampean bioling kok kita sing mana. Jadi maksa kita mangkat. Ya wis dongak nang bayami. Ya wis mak les. Kita mangkat ning Kang Mardia. Napa balik maning ku mak? Ih kita ku kelingan be taun buri mendak ning ngarep eng lawang disewotin tong bersih ning Kang Mardia. Gara-gara kita nyaluk utang. Los ga mikin mah ganti uang nyacak sira. Bokat ari ngadepi sira wong wadon mah luntur Kang Mardia. Dari kita sing mangkat. Los ga. Ya wis mah kita mangkat ya bagen. Sampeyan aja lunga-lunga ya. Wis kita anteng bening mah laka bae wong wadon kaya sira kumi bela ning wong lanang sanggup nutupi wewirange wong lanang. Los ga mi sekian mangkat. Bokat kita balik ke sore aja kelangan ya, Kang. Sekian mangkat ya misire ya. Iya mah kita ini mangkat. Balik maning sirak wis ngeloyong. Ah, kayak dipikirku. Kelingan baik kita kukang lagi bengen disewoti kah? Jaluk utang mana? Sing mau wad, belajar gelem kita baik kah mangka. Iyalah, ya sampean baik dikit ah. Angger-angger mah wong lanang baik. Wis sira menang ninggu mangkene ya. Iyalah, mak. Kita kah mangkat. Di pantesnya gak sira gami wong wadon kang mangkat. Ya, tempe kok loyong balik paning nyongan. Wedi kelingan bae taun buri los gak pantes-pantesnya sira mi. Lah gawe wong wadon aja sok nyingat-nyingat bae. Angger bae wong wadon kudu butuhaken tenagane. Wis los mangkat kin mana los? Dari kita sing mangkat teh. Heeh. Ya wis mak, mangkat ya. Doakan moga-moga sing oli. Jadi pira utangnya 50.000? 50.000, lamun oli 50.000, 30 kanggo bayar kontrakan rumah, 15 kanggo modal dagang rokok, 5.000 kanggo gawe dongdangan ane. Ya wis mak, doakan moga-moga sing oli ya Maya. Ngati-hati ning dalan, maklum Kang Mardia iku ngeliwati karang suwung jagate bukat ana apa-apa, aja nggo-anggo maning gami. Iya wis mak. Ngati-hati ya mi. Coba pengen takon ya. Alat-alat yang tak pesen wingi ka? Ya, perintah nang kongkon ngumpul nang kongkon nyiap nang coba. Apa-apa wis ana durung? Sedia. Obeng kampak linggis. Gegep, tambang, mesti kumpulakan ning rangsel. Oh, ning rangsel ya? Iya. Wis lengkap ya? Komplit. Oke, kini mengenai ya. Iya. Rencana kita kang tekrunding nang wingin-winginan ya? Iya. Mumpung bengi mangkat singuma jam 10 ya? Iya. Ajak kalian ki? Iya, iya. Kini mumpung masih jagate masih awan ki, enak kayak midang mbak ya? Ngomong-ngomong, siapa ku? Belaku dewe kan lah ya? Ya? Gembleng temen ya? Lah ya ya? Siapa ya? Bocah putih pisan ya? Kayaknya tambah marah. Ada ki, kalungnya ki. Gelang ke. Sebagian kita alih-alih ya, baik. Nuh, tambah mene bocahku ya. Mene. Marek, kesempatan nah. Marek mene. Ayo ditakoni. Di sapaiku, sabaiku lagi mlaku katon ayu. Apa oli lamun kita pengen melu? Ngaksie karepe pengen mela melu. Yu aja sewot, aja sewot mantep dadi nyilakani. Yen maksa sewot, maksa sewot pulang ajak ora wani. Ya bagen tinimbang diguyoni. Aja goda, lan aja bebeda. Sebabeku ladu orang jah. Dua laki mungani umat. Soal laki berita pon sengaja guyon wis umume adat lanang karo wadon. Iwak pindang iwak tutup beli ke bandang beli ke pentu. Di orang nyangka, orang nyangka, orang nyana pinter ngomong. Yen lagi sewot ora isining wong. Bokat durung ana jodoh. Wong kula pengen peparetan mong ado. Biar ladeni wong goblok lan bodoh. Yo mong beki. Kota Cirebon Desa Wanasaba, tuku kayu oli kelapa. Kula takon gage jawab ari ayu arane sapa? Kayu lancip kayu tembesi. Tuku klasa separan-paran. Duduh hansip duduh polisi. Ora susah takon aran. Kayu lancip, kayu tembesi, kayu jaran, ake ulai. Dudu hansip, dudu polisi, takon aran, laka salai. Abang-abang soroteng wulan, nabu kemong rasaning badan. Tinimbang diguyoni sedalan-dalan, bagian ngomong karwong edan. Sombong ya, wadon sombong. Batur kita diciri kabe ya. Hei, rungaken ki. Rujak pace panganan nona, cempaluk panganan dongbret. Ajang ngecelan ajang ina, ki keceluk si tukang jambret. Arp dongbret arp tarling, kemandi godonge papat. Arp jambret, arp maling, bliwedi karuang jahat. Yu lamun gelem, lamun gelem arep tuku klambi burkat. Lahan tuku tapi sekaligus tuku papa. Beli kiyeng, beli arep, beli doyan bagin minggat. Yuk, api pengen plesiraning boro budur. Numpak sepur lamun langsir maju mundur. Beli kiyeng, beli doyan, beli arep. Cilik ya, gunung kembar mungging dada, wong urip ajak buru nafsu, Napsu kodok, napsu deleng. Napsu yuyu wadag-wadag. Ajan dodok, ajan adeg. Lamun layu, tak kudag-kudag. Kayu malang ning balai desa. Ari ngomong aja kentongan. Kembang tomat, kembang gorda. Kecipir megare bareng. Ajang ngemat, ajang goda. Linaksir sekuku irang. Sombong. Anggur bocandong pada ngguyoni. Namun kita beli melayu arpi apa kaken. Bocak wapa beli delang-delang dikit ayah. Guyoniku wong perawan pirang-pirang. Wong rangda ake. Wong wadon kang sengaja ngelayani wong iseng pirang-pirang. Wong kita wong dua laki jadi guyoni. Anak-anak baik. Duh, ya moga-moga baik kitaku. Kamar diai anak. Menawa baik tekang kanak kitaku dipayi utangi. Thank you. Oh, no kacung gar pada utang. Kula kelaparan, Mak. Kula sekintal, Mak. Pak agarep utang ajaning wawadon. Jinten-jinten. Wawadon ora kuasa, kuasane ning walanang. Kacung, nok, engko padha ngenteni ya? Nggih, Mak. Engko walanange tak undang. Nggih. Kang Mardiah? Hmm. Coba Kakang tangi ya dikit. Ana apa sih? Ya tangi bae, duwe tamu. Tamu? Wong ngarep ada utang, Kang. Pengumuman. Pengumuman. Sepisan maning pengumuman. Lita litu. Iki ninggange ning dina Sabtu. Kita bling layani wong pada butuh. Bagian dunia kita supaya wutu. Gampang sejen waktu. Ayo, KBB pada metu. Lamun beli metu, kepengen tak watu. Wocoro ku. Utange bloli, pada madani, pada moyoki, kurang ajar. Bocah apa iku? Sira masih dekembe. Apa sira? Kula sing ada badhe utang, Wak. Padu tiling pintal mawon kangge tumbas garam kanggo nyadon. Utang? Nggih, Wak. Apa sira beli buru? Pripun sih? Dina kita kang lagi di pantang. Kita bling layani wong arep pada utang. Ayo balik. Wah, kependak tendang. Wah, Kimardia gendut. Wis. Koret-koret. Kurang ajar. Utange bloli je pada madani, moyoki kurang ajar ku bocah. Aduh. Nih. Napa, Mak? Sira ku kaya bling ngerti. Napa anak bocah mene pada diterima mengkonon? Ngerti coba. Pian sih, Mak. Ari dina kini ki dina pantangan dikena kita ku. Utang-utang akan wong-wong bli kena. Apa maning sipate tangga batur. Lagi sedulur dewek kan dina kin bli kena, bli dipai. Punten, mangga, ai, sariem, nggih yuk, karo sapa yem? Kia mekan mawon yuk, ari laki nirai beli melu, boten tenggeria mawon, ai dari dewekan baik, pangapunten kula ya yuk, iya. Anu Kang Mardiah wonten ta yuk? Anak lagi turu bae Kang Mardiah sih. Tangekaken lah yuk. Kula badhe wonten perlu. Arep perlu karo Kang Mardiah. Mugi sekedap mawon yuk ya engko diundang. Kang Mardiah? Coba Kang tangia dingin Kang. Ana apa sih ah? Ana sariem Kang dolan Kang. Sariem? Iya Kang. Kang. Pangapunten kula ya, Kang. Iya, pangapura. Kabaran wonten ning griya ya, Kang? Iya, ana ning uma. Sira karo sapa, Yem? Kiya makan mawon, Kang. Numpak apa sira mene? Melampa mawon. Maksud dira apa napa mene? Kulaku, Kang. Mriki soten dikengken Kang Samit, Kang. Pongkon apa? Kang Mardiah. Surup kiambek. Kulaku Kang. Kilemas ini griane tiang sanes Kang. Tigang sasi dereng saged bayar. Maka Kang gadai pamantri Kakang. Saben dinten nagi mawon dugi mali dugi mali. Dados kulaku kepaksa. Disurung-surung kenging Kang Samit Kang. Kongkon apa? Meriki soten. Kengke nyuwun tulung teng Kang Mardiah. Tulung apa? Badhe nyuwun utang yatra, Kang. Agenge 50.000. Alite 30.000. Jadi tulung nyili duit? Nggih, Kang, nyuwun disukani. apa sih ora brima pagi wong balik sing kene? Sinten? Kan nembebe pada paking bolong balik sing kita tak kusir. Soale utang. Ninggang ini dina Sabtu. Kita bling pai di wong kang lagi pada butuh. Mengkonon kan tumurap ning sira. Kita beli bisa ngupai ning sira. Langka-langka duit. Aduh, Kang. Tulung Kang nyuwun disukani. Mandana pasewote mawon. Kang Samit lamun kula dugi boten bakta yatra, Kang. Sewot sote ning sira. Ning kita si masaa. Kang. Nyuwun disukani, Kang. Langka duit, langka. Boten 50 ya padu 3 dasa mawon, Kang. Beli 30, beli 10. Dari kita langka duit. Kang. Tulung, Kang. Pinten duka pinten, Kang. Beli sepinten, beli rong pinten. Pinten nira dewek. Terus boten disukani ta, Kang? Beli, langka duit. Ya sampun, Kang. Padu satu semawon. Kangge numpak beca, Kang. Ngapain, ya. Paringan, majikan. Nah, satu sikit. Suwun. Benjing esok-esok mriki mali, majikan. Iya, sing sering ya. Nge. Kecuali wong ngemis, dina Sabtu kan kena. Lagi sira wong utang, bayare alot, angel. Sira ngomong apa? Ngomong apa Sira? Yang sampean ku Kang aja tegel-tegel temen Kang. Yang sarimku adine sapa, sedulure sapa. Bener adik kita. Tapi wong males. Samit gue males. Iki li, oli-oli wong males. Bakat mene langka maning kepengennya utang, jaluk, tuman. Wis tol Sira aja parek-parek. Wong kere kun gue. Gue ketularan kere ya Sira. Ayo mene. Kang. Aja sampai nemen-nemen. Untung ning awake Samid. Alah, usah aja kakek ngomong. Pokoknya si kini ki blinjing kir-ngkir. Mana coba nyingkir? Kurang ajar bener. Sampun Kang, aja tukaran. Ayo. Boten maksa Kang, arep boten disukani sih. Sampean ku katone bae menusa. Nanging pikirane si pikiran sato. Aja kejem-kejem temen Kang karo sedulurku. Wis aja kakek ngomong. Kadir sampean ku bengine melarati pada karo kula. Sugi soten kepokokian. Aja kadiran Kang. Kadir dunya ku barang titipan. barang sumampir. Dari beli pai tak, Kang? Beli apa pai? Hancen kejem sampean. Usah yang mana, lunga. Nak bae ayo lunga. Ini batok. Tadi tukaran be kita karo abi kita, ayo lunga. Ingat menak, Kang. Wong kejem karo sedulur. Pangsa langgeng, Kang. Sampean ingetaken sa pemburine. Bisa ngundak-ngundaki kula. Bisa gorek kulit bongko sedalan-dalan. Kurang ajar. Permisi, Kang. Ayo lunga. Pancen dina beda-beda paribawani. Wingi-wingi kita kepusing memikiri sewaan umat. Hari dinakin sekeloy ngawong wadon tak perintah teger, bay. Teka esuk lan sore pak mantri, ya tak layani apa bener, tak beres apa mesti nih. Apa kuna, lah si pak mantri dugi dawa mure ya pak. Iya, sakin teka waktu nih, priben soal kontrakan umaku. Beres pak. Oh syukur, syukur hari beres mah. Kula lagi merintah wong wadon pak, ken dugi marani griane kakang, Kang Mardia. Oh, Kang Sugi kah? Kang Sugi melawat dunia. Oh, iya. Sumerep orang bapakku? Sumerep, terkenal. Pasti ini ngasih lah, Pak. Ya, syukur. Samun kuatos. Sabar sekedap ya, Pak. Ya, belah apa tak konten. Kula pengen menghormati bapak. Kaulan. Kaulan beri, Ben? Sebab kula delat maningki beli dua sangkutan perkara sewan umah. Kalau bapak kang telung wulan, ya. Kula pengen menghormati bapak. Bade kula suguh nginum doyane kopi ta teh. Oh, soal kunci. Kopi pae kopi. Kopi. Heeh. Asal godok kula kiambak, Pak. Iya. Mangga sekedap kula pendet nggih, Pak. Iya. Kebeneran samun teng dhuwure nampan. Mangga Pak dinum, Pak. Oh iya, aduh, buketisannya. Asal godok kula kiambak ini, Pak. Iya. Ya, kaya-kaya kula gamelu bunga, bakal Pak Matri gelem ngormati kula. Beres beli urung pak perkara soal kunci. Lah si wong wadone dugi. Oh iya kok beneran pisan maning. Dawuh mureh sira kumi. Anak-anak Kang Mardia anak. Anak. Ku Pak Matri. Dasar wong lempeng gorokane kene Pak. Ya wis beres tadi ya. Nggih. Anu rabine anak yayu e anak. Anak lagi kumpul kabeh. Ku ninggang Pak. Cocok. Pancen Kang Mardia kumpul karo rabiku beli ninggang roh minggu sepisan. Iya. Dilalah kang ngurusaken sampean lagi kumpul kabeh. Dadi kien didempeti duite ami diitung 10.000 dempet, 10.000 dempet dikareti krekek, dineknani Pak Mantri gage beres. Jagate sonten Pak aja digawani kantong dislempet monteng weteng Pak ya slempet. Oh iya dikaret slempet tutupi kaos kono. Nggih. Iya beres. Srok mih ndi duite. Aja gemuyu-gemuyu bae. Hehehehe, sira kudu bae sopan ana tamu ketik. Maaf ya Pak. Wong wadon ki mangkate mlaku bae Pak dadi kepegelen kin. Oh. Dengkule teklok sikile linu. Nenumpakan sotek nepoko balike rupane make poko oli duiteku. Ari mau si durung le duit mangkate. Nggih. Masih kerasa pegeleku Pak. Iya. Lan maning wong wadon kula iki priayi kagok. Priben sih? Ning warung pengen numpak motor. Ning pasar pengen numpak motor, ning kamar mandikan, lamun liwatir nabrak tembok, mah pengen numpak motor. Aduh, jadi bakal melaku pegel titik beku kaya konon Pak nafsu gitu. Butuh maklumi, butuh maklum. Nggih. Truk duitnya diitung, dempeti 30, dikareti jepret dinekani Pak Mantri. Mbak tai teng wetengnya Pak dislempet ya. Iya, dikareti karo terpelan kok. Heeh. Pancen sampean wong lanang sing nyiksa wong wadon. Heh. 50.000 maning lamun dipai ya. Jaluk 100 perak baru dipai. Dadi duit doli tak beli. Loli. Duit tak beli mi. Oh, dadi mengkono. Diwase kita ku seneng ning pikiran. Angger be model kin. Apa sengaja? Apa bener-bener? Pasrahurip nyaluk urip Pak. Ya iya sing bengen kan tetep ngomong kono. Pasrahurip, pasrapati nyaluk urip. Mboten pasrahurip, Pak. Ya, angger ya. Toli tempoe priben maning. Terserah Bapak mawon, Pak. Tol arepan dialini dirai kita ngadepi Pak Mantri. Ya sebenere sih beli genam konon. Coba lamun menusa prihatin sih. Ki, contoe badan kita ki. Berunang tuh. Nggih, Pak. Bagian kita kerjae cacu-cacu sedina paling gede oleh 500 kan. Tapi kena prihatin. Bisa tuku kiyep, bisa gawe kiyep, bisa kanggo alat-alat apa bagian bisa keturutan, tapi ning kono. Dasar beli bisa nyusun keadaan. Ngolu semene-semene amblas entok, amblas entok. Akhirnya kin kontrakan rumah beli bisa bayar. Harapan priben. Nggih, Pak. Aduh, udah dipriben. Nah, dasar. Oke. Kita masih sabar. Tepai tempo sedina maning. Nggih, Pak. Gelem ora gelem tepai tempo sedina. Dari sedinten mali ya, Pak. Lamun sukiki beli bisa bayar maning utawa beli bisa bayar, beli bisa nglunasi. Angkat kaki sing kene. Balik ngendi bae tempat ira. Nyingkir aja sampai nunggone ning omah kiyen. Ngerti? Nggih, Pak. Patok ada dia yang ngelatih ini wong urusan mana begiung wong wadon sih aku ya kayak kelingan wong wadon orang arteni ora bisa nutupi wirangnya wong lanang ora bisa nutupi isin-isin yang wong lanang sekin bukat Kang Mardia beli percaya apa ada sirak Kang Mangkat won. Kita mangkat dewek wong wadon langsung mana iya wislas Kang. Tek doa kaken, moga-moga sing hasil ya Kang. Menawa bae ari sedulur dewek si Melas. Kang Mardia, tiwas Kang adi sampean samit Kang. Thank you. sira apa utang meneh kuna? Inggi, Pak. Utang apa sira? Kula utang pari, Ki. Pira? 5 kintal. 5 kintal? Inggi, Ki. Cukup 5 kintal? Cukup. Oh, aja khawatir, kena ngoko ya. Hari sira sinak? Kula siatra mawon, Ki. Duit? Inggi. Pira? Sedah saya bu mawon. 10.000? Inggi. Ana, aja khawatir ana. Iya. Yen mengkene ya, Nok. Bakat apan utang ning wa, aja wong loro. Siji-siji. Dinakin siji, Kiki siji, bukonon ya. Kiki. Nah, sira tekai kari jadi mundur bae dingin, Nok, ya. Terus kelewang sul, Ki. Iya, gampang Kiki kok sira mene. Kiki. Aduh. Nak wong ndi? Yang rike mawon, Ki. Ih, bocah kene. Nggih. Aduh, anak siapa ya? Aduh. Oh iya. Iya, anaknya Batur, bener. Jadi perlu duit kan, Nok? Nggih, Ki. 10.000. Nggih. Iya. Kin mengkene, Nok, ya. Berhubung sira kang teka wong wadon, ya. Jadi urusannya mana karo wawadon? Oh, kali wawadon. Iya. Mancing bae ya, Nok, ya. Nggih. Aduh, pinter. Sih. Bakatan listriknya padang pasti wong punten. Mangga. Siapa ya? Oi. Amit Kang wonten griya pangapunten kula Kang. Iya, pangapura. Rupine badhe kondangannya Kang angge jas Kang. Ah, beli. Sampun panen dereng Kang teng ngriki Kang. Wis panen. Oh, sampun Kang. Kira meneh karo sapa, Min? Ki ambekan Kang. Dewekan? Nggih. Apa-apa sira meneh? Anu Kang, kula ku mriki soten. Ki. Hah? Kesuwun, Ki. Ai wis tenok. Nggih. Wis dipaing wawadone. Sampun. Heeh, bener. kin mengkene nok ya. Nggih, bakatan utang ni wae ngerti beli. Pripun sih? Bakat 10.000, balike 15.000. Nggih pun ngertos. Wara ya nih batur-batur ya. Nggih, Pak. Kage konon bat utang wae kon ya. Mung dinakin ya. Nggih, Pak. Ya pun permisi, Pak. Iya. Sana tamu dados ya, Kang. Iya, anak. Anu, Kang, kula ku mriki soten. Pak. Ya, kabranan aja, Pak. Ih, kula ku wingi sore ku mene, Pak. Mene? Priben? Parang anu wae langka. Ya soal motor le, kula ku sida wae lah, dolah. Sida? Oli beli semono. Nganyai wae pira bae? 13. Kok motor masih bagus nganyai 13 bae. Bade tumbas motor ya, Kang. Iya, apa tuku motor? Wis mengkenen, Pak, ya. Hah? Wis tak jaluki 15 wae lah. Bakatan oli 13. Wis 13 lah. Soale motor ngisi, Pak. Ya wis 13.5. Niku nek motor bener ta bebek, Kang. Dudu bebek motor. Motor sing bebek ya, Pak. Cukup priben. Wis kira-kira dadi wae lah, sok. 13.5. Wis sah dadi, ayo sok, bayar. Oli. Mungkin melu boceng ya, Kang. Priben. Ngomong bae sira ku. Wis bayar wae lah, sok. Iya. Oke, mana mancing ning wawadon ya? Ngomong jare walanange motore wis dadi, kon bayari kono. Ya. Oh, udah diduwiti ning kanan njero. Diduwiti njero anak. Ning wawadon. Iya. Wis las kakek. Anu Kang, kula ku dugi mriki soten. Kang Mar? Hah? Duwite glondongan ta? Kin bungkul Kang. Glondongan bae aja receh sikunku. Oli bungku sikunku. Nganggo stor mama. Tahun kini kan durung store kita ning mamaku. Oh, dadi kin bae, Kang. Iya, pun bae. Wis iki, Mang. Duite. Anu, Kang, kula ku bisane dugi mriki soten, Pak. Hah? Wis dibayar le, Pak. Aduh. Wis. Ya, duite ya glondong duite. Aduh. Kin surat-surate, Pak. Oh, kin surat? Wis komplit ngene. Iya. Ya wis bae. Kula adol. Ya kita tunggu ya, Cung ya. Moga-moga sing awet-awet dingwe ya, Pak ya. Benar. Ayo, Pak. Iya, ayo. Aduh. Iya. Masih tamu ten Kang, tamu e Kang ning lebet. Langka. Anu Kang kula ku dugi mriki soten deng-deng gedang waleannya Kang. Apa? Wong kula ku tebi-tebi tak parani soten Kang, lagi keder Kang bayar kontrakan griya Kang. Tulung Kang gede 50.000 cilike 3 dasa Kang nggae bayar kontrakan griya dereng dibayar 3 sasi Kang. Jadi sira ku butuh duit kono. Nggih utang Kang ya mungkin bayar kok tenari gada. Apa sira beli krungu? Apa sira beli katon? pripun sih kang? Nembe be duit ngumbayari motor. Langka wis langka duit. Ya tulung gak kang semonten kang. Eh wis langka wis langka. Ikang samun tegelan gak kang bukat kula diusir nih kang gak ada geria turun nih kolong jembatan sampean ku belisin tak kang ora kula kuadine sampean ora ya kang. Iya Riyadi si Adi. Tapi yang kita wis langka duit tuh apa kang dinakaken. Kula kan baru dewek. Kang bayar motor. Tulung kang sepinten mu sepinten kang. Eh beli sepinten beli rong pinten wis langka langka langka duit langka. Dadi kakange tegel tak kang. Wis, kita beli duduk tegel-tegel muka harus langka duit, wis. Jadi, sampainya beli bakal ngupai pisan, kang. Beli. Duh, biang, kang, yang mupinten sih, kang. Wis, ngomong kita beli sepinten, beli rong pinten, ais, lu ngah. Oh, bawa ribut, ben, yang kayaknya, kok. Jagate tak parani sampean maksa orang ngubah majikan. Eh, si orang ngerasa ngantuk beli. Ya, hari ngantuk mah ngantuk yang majikannya dereng sare kula singawi jam sangan dereng sare majikan. Oh, dari turu-turu. Majikannya dereng sare sih. Iya ya. Ya pun si mangkenen bokot sirang ali turu ya kena ya. Tapi jendela lawang kabe kudu dikancing, lawang buri ya kudu dikontrol. Nggih. Heeh. lah. Eh, kokopret. Ah, iya cung, melek cung. Ah, bener melek. Nah, iya mengkonon. Bakat kedelengnya kampungnya sepi. Kudu di ronda, bener pemuda kene arane bagus. Melek melek, iya. Aduh. Iya, melek cung bener. Oh, eling eling bae ari pemuda iya si mending bae. Anak bahaya bocahku. Apa maning ikut dengan bocah koprek. Rupanya ya pemuda kene ku memang benar-benar menjaga kampungnya. Benar kun guarane. Aduh, wong wadon sing sore wis turu bae. Citagan mata si Arif kan sebenarnya sih. Aduh, cahaya, Pak. Siapa ya? Ya tenes suara koprek loh. Iya, pemaning kun ketabuhannya anak gitar, suling, kendang, tutukan, gong, kecerek. Kita sih ditabui batok bae kan enak nyincak bae. Iya. Lah, apa kan? Apa kan apa? Tekek wah, tekek. Menang menang menang menang. Menang. Menang. Sugi. Melarat. Sugi. Melarat. Su. Wah. Tekaning barat. Tekek. Salam ajukan hitungnya. Salam priben. Sampun sing sugi krihin. Terus sing apa? Cobi mawon sing melarat krihin. Sing melarat? Mungkin nang wonten malika. Coba melarat sugi melarat. Wah iya. Loh. Wah. Ya mbu kapan maning tekek karane kan. Wis aja dipercaya tekek. Menang. Melarat. Sugi. Melarat. Su. Ikut tekek ku priben lu. Lah, tekek ku. Ah, ngelaran iku kudu hitung sampai tekan maning-maning melarat. Alah, wis jatuh melarat, Pak. Iya. Wah, majikan, eh? Majikan itu beli kenang hitung tekek, majikan. Beli kenang? Nggih. Beli bensin? Nau muni male, sangine kula sing hitung. Oh, sirapan hitung? Nggih. Ya, coba ya kapan to limune banyu ngarane kan satuan. Ya bokat niku. Ya karuan oh. Pikir-pikir sih. Itu ngelengakane ya. Uma kita kumikiri kiyen ki kepengen dangdan kiyen ki supaya bagus kepriben ya jendela dicet konon ga aduh lah wah majikan iya minimal mungkin ya kula ya mungkin mungkin melarat su wah oh dasar tekek beli dipakani males sih ku tekek. Wis aja percaya nih tekek. Soale tekek cilik kita weru, ndoge tekek kita weru. Wis aja percaya ning tekek. Sing mengkenen, kita ngerasa ngantuk. Lamun sira apan turu, ya. Kontrolan jendela, lawang buri ya dikontrol. Kabeh dikancingi sing rapi. Sebab kita ngerasa pegel dan kita kepengen turu dingin. Bok ana apa-apa dan sira kudu bisa upai weru lamun sira. Lagi ninggang melek, ngono. Nggih, majikan. Ya, majikan turu, kita ngantuk man lah, pengen turu lah. Iki batur cari nunggu ningkai ini di rumah nasi teka. Oleh pada kesasar mendi. Beli acara ke si data beli maning aduh alat-alatnya anak yang digawata beli. Hei, rencana kita kang wingi aja sampai gagal. Soale kita alat-alat wis tegawe kabeh, komplit. Apa-apa? Geget, tambang, obeng, linggis, tekemot kabeh ning rangsel. Langka sing kari. Langka. Dadi sekian kari nunggu batur siji maning ning kene ditunggu. Ya. Siap kabe ya? Siap. Siap. Kakas-kakas langka kan ketinggalan ya? Langka. Pistol? Sediawa. Pistol ana ya? Ana. Peluru lengkap ya? Penuh. Peluru. Sekian mungkin jatuh acara ya? Iya. Jagatnya masih sore. Sapa urun yang juru masih pada melek wong eh? Iya. Ya. Jatuh. Alasan wong sugi ya. Iya, kan jaga ebes mono apane melung ya. Aduh. Mendene apa barang e gedhe spira ya. Coba diindek dia spira barang ini. Kin diatur ya. Iya. Sedengnya kin jaga teh gedhe-gedhe mengkene ya. Iya. Langka wong liwat wis sepi ya. Waduh, jambira. Setengah loro. Nembe jam setengah loro. Iya. Jare wong kang ngerti lagi ta mana ka? Iya, lagi kang winginan mana bareng ka? Kelingan iki pesene. Kelingan. Sira lamun berbuat ngume. Iya. Ajak lalen jam loro sira manjing ya. Iya, terus cukuti barang yang bakal selamat nggo sira. Kan pesene mengkonon. Iya. Nah, kini ngenten jam loro. Ya. Iya. Turu-turu teman-teman. Kok dintai sing jendela, menang. Ya. Sing dure, sing jendela, menang, dintai ya. Awas, hati-hati. Menang. Waduh. Jam temboknya bagus pisan. Jam temboknya kuri-kuyan. Bagus. Kamu ini nang-nang-nang. Iya, kamu nang-nang. Ini tokoh itu gue regane berapa? 250.000. Barang layan. Dibagi terlokus, gue oke aja. Beres. Menang ya. Menang. Ini diatur ya, iya. Entek ya, entel ya, Hendro, iya. Sebelah lawang, sebelah kiri ya, dalam kiri ya, jaga, siap senjata ya, iya. Kin Hendrik, ente Hendrik ya, iya. Lawang sebelah kanan ya, iya. Siap senjata ya, iya. Lamun lawang metu tembak ya, iya. Kita akan mancing ya, alas kita akan mancing, siap senjata ya, iya. Kita akan pelan, kita ya. Bling dulu, ah, enak aja indah itu jelasin, ayo, ada bohong aku. Tarik, kucing apa ya? Kemardia. Tarik, asang turu. Masa kemardia yang suara jendela turu? Tarik dari seret di seret ya? Ya, seret. Asang, ayo. Tangi, esok. Tangi esok. Malah. Iya malah. Nah, benar ya. Apa turun? Apa ini? Ngomong aja melung. Ampun, siapa ini? Menang. Ngomong, kena ngomong aja melung ya. Iya. Kira Martia ya. Kula. Kula congos. Congos ya. Bujang ya. Bujang Emardia ya. Nggih. Lamun tak takoni kita kudu jawab ya. Ya, kita tamu Emardia ya. Tamu kang tanpa diundang teka dewek ya. Ngerti? Gimana aja salah tamu biasa bengi-bengi ya. Waya wong suruh kita marek ngumet sapa bae ya. Sekian kunci ning ndi? Kunci lemari, kunci gupet ning ndi? Kan. Wis. Nggih. Ayo kan ikan. Nggih. Wonten. Nggih. Ayo ning apa? Sorogan. Hah? Sorogan di? Sorogan meja. Bohong. Ning apa ayo? Nggih. Tembak tuh, benar. Ini sorogan meja ya. Nggih. Nah, harta benda Martian yang dinaruh. Ikan. Tembak, oke. Ini wonten. Ini. Berdaringan. Daringan, ini. Iya, emas, inten, berlian, ini berdaringan ya. Iya, seluruh Pak Ibu. Iya, aja batir tak kurit di urung ya. Asal sira, tak konek kita, buka kabar rahasia ya. Jadi emas, inten, berlian, berdaringan ya. Hendro. Iya. Dijaga di becakin ya. Bagus. Aja sampai metu sing makin ya. Iya. Bahaya di akibatnya. Iya. Pestol taron gulu. Oke. Kita kang mancing operasi. Menang. Meh. Nurut tembak. Aduh. Tolong, tolong. Ana malaria. Bilang maling tembak. Ayo. Gelang dibuka. Pengen malu. Bapak pengen mati. Cepat. Ayo dicopot. Nurut. Cepat. Kalung-kalung. Cepat kalung. Kalung apa? Cis, ayo cepat pergi. Cepat. Ayo. Tembak. Tembak bagian. Pengen mati apa pengen mati? Pengen urip. Nah, nurut. Dibuka. Bagus, bagus. Buka, bagus. Dibuka. Ayo, dibuka. Cepat. Ya. Menang, jaga. Menang, jaga. Oke. Tapi Mardia, ayo pisan ya. Menang, kita akan anjing. Dinurut, tembak. Awas, bener. Tolong anak Garuda. Aduh. Ayo. Ngomong garong, tembak. Mboten, Pak, mboten. Aduh. Jas, cepat ge. Aduh, aja. Wis. Menang, cepat. Pengen urip apa pengen mati? Pengen urip, Pak. Ya, harus lurus. Jas, cepat. Jam tangan ge. Jam tangan dibuka. Aduh, Pak, ada di Broton. Cepat. Waduh, maksinya sampai loro jam tangannya. Ada-ada kecik. Aduh, cepat. Aduh, ini larang sih, Pak. Ayo, cepat. Oh, cepat. Belang bakar. Waduh, ada ditembak, Pak. Belang bakar, cepat. Aduh, nyawis bagiannya. Aduh, ripai, aduh. Baju sekalian nih, cepat. Baju dicopot. Aduh, kelambi tinggi, Pak. Ayo, cepat. Aduh, alot, Pak. Is, ayo, paksa. Ayo. Celana panjang dibuka. Panjang. Cepat. Aduh, Pak. Aduh. Aduh. Ayo, cepat. Wis bagian bajurit pe lah. Benar bajurit ya. Aduh, Pak, ampun, Pak. Aduh, mati yang kena. Tembak. Aduh, ditembak, Pak. Aduh, ampun, Pak. Aduh. Hendro. Ya. Oke. Segala barang-barang kanganan yang curi Martia. Ya. Aja di pesisa, diangkut kabeh. Gawa kabeh. Bagus. Nampan-nampan sere apa bawa kas dapur digawa kabeh. Ya. Kita tunggu di mobil ya. Oke. Lamun wis siap dibungkus kang rapi, diikat kang kenceng, gawa di mobil ya. Bagus. Cocok. Hendro, ya. Motornya nyaran digawa. Motor dor, tipi tanggul ayo. Wah, enggak apa di polisi kurung dia. Eh, menang. Tembak ki bagian. Aduh, yang sebagian badu rip pe. Kita bopong TV, ente motor digawa ya. Surat-surat TV ini ngapa dale? Ibu, ngumpulin juga. Eh, ayo, ngapa dale? Oh, ninjas kan ninjas. Ninjas. Oh, iya benar iki anak. Ayo digawa iki ya, tanggul. Kalian. Kita ngamuk motor ya. Iya. Ayo. Aduh, barangan tong babe. Ada tiben dikat ya. Aduh, itu wadon menang bae ya. Gila ya, budang kita menang bae berimpin sih. Bidirai wangi apa-apa ku. Terus menang bae aja. Ya ikan mancikan kula gangguan. Dik, kudu berimpin sih. Wong kula arep diket jus. Aduh ya, aduh berimpin ini ya wadon lah. Aduh, barangan tong babe. Mardia? Sirang undangnya Mardia baik. Mengundang Kang Soten, pengen si lagi sugi. Mader sekinku Kak Mardia ku semarap. Mader kari udah sing butak baik ku nih. Alangnya tersirak udah dia. Sirak sembarangan temen ah. Wih sekin si Mardia. Waktu kian jam kian kita jaluk pegat nih sampean. Jaluk pegat? Iya. Di apa Wita sih aku ya? Awita ya mengkenen. Madra sampeanku disentok punyane. Bisa kari langka apa-apa. Kita si lamon biji pegat. Wis digarepan anan ning jogan kene, digarep anan ning omah kien, kita garep minggat. Enggak mendi. Yang bu mendi, bu mendi. Alah. Aduh, bocahku ya. Ini kalunga banget, seruntul banget. Aduh. Aduh, priben, Cak. Eh, bujang sih beri priben, ya. Datang, majikan. Priben. Kulau ga ya. Pada baik pikirannya wis nek are mangkenen macarane. Jadi apa nak apa sih? Oleh arep neburi apa ini majikan neburi wetenge blendok. Ha iya lho mbok saya. Dunya entong kabe kenang garong ya kula mah permisi are marani samit. Sira weru ning samit. Weru jare muni suki ke permisi ki majikan kula si metu bae kerja wis ora piye. Ada ditinggal kabe. Aduh. Tapi dipikir dia benar. Ala betik sedulur kita. Kita waktu mau beli eling yang kita ketemuan dunia ini sedulur kita. Tapi kian ngendik buat saya. Tak pulati jurung ah. Nawen baik ketemu. Beda karo wingi perang sayang. Riben sih, Mak. Wingi perang tamu ambil baik. Hari ini sepi temen. Waduh sakit masih esuk, Mak. Ya wis kamu ngeli perawak. Supaya aja ketara pusing ngawasakan dia sepi. Coba ga kembangan nanti takang lenggak. Ngerosin malas balik ngelipit kok. Thank you. penawalan kripe ora kurang sandang kelar. Mampan kita kudurung kelale lagi riwayat zaman semalam. Bener ujaring ngomongan pulang kali bisa berangkat masih ring balap jalan semalam. Wilayah renek mendek ningar paning kang mardia ditolak bari disewot iswayawan. Mulan ini ayu pada bunga-bunga mumpung sekian ketumbuhan thank you. wedang itu melas bocah singatuan rupanya keringetek kumroh bios dek iku jaburah di daulat nang ini ngajir melas ibu jauh masa wedang lu apa gen kono ningan kok dikicu mimi garapan turu jabur ya ningan ketelan ningan turu jabur merasakan terang-terang dinum dingin. Buka doyan sih udah dia mama sambung dakwas dakwas mama sih akhirnya udah enak kan doyan nih dakwas sekin makan ini lipati-pati sih ketam ini pastinya perlu karo mama mulane mama buka periksa nih awak kira aja jadi blena mama pengen rukan di naksu. Dewekan tanah batu re, ngopi ambekan. Dewekan, nggih. Lungga kapan? Lampa mawon. Om laku. Pendelanya jenguk usame ngawak gembolan ning sarung rupane segi yang ngawas salin gede. Ngawas salin ngawang kok. Dahar dahar. Anak penting rupane. Mawon ternyata biasa mawon sih mana. Ah. Gimana kene? Yeah. Mama gamis ngerasa. Lan wis bayangaken. Blipati-pati sirat tekan ing omahe mama. Iku pasti anakane maksud. Nggih, nggih, nggih, leres, Pak. Iki sira sing rumahmu lah nganggo sarung, Pak. Nggih. Iki, cukup nang sikat iku melas topoke kenang bledugan. Disikat dingin topoke sampe mbledug putih mokon. Tak kersane mawon, Mak. Cukup nang wedang iki bocah. Diwedangi dingin, diwedangi. Sampun sampun jajan mau teng warung. Ku jajan wis mangan. Sampun sampun. Nah, aja dadi plenak ya, Cung. Sebab mama iki ya wis kudure. Lan wis benere mriksa ning sakabeh tamu kang tekani omahe mama sang. Dadi pokatan mama kita kon ning awak kira ya dadi plenak. Ini liwat mata. Aduh, sampun usah-usahkan, sampun repot-repot tak kenal pun. Ah, iya wis sari. Bentar ya, punten. Ah, mangga. Heeh. Aduh, ya wis bagian mimira lagi pawon. Bocah kaya rupane. Suaya waya sengaja mrene kenang buru-buru melasakan. Iya, Cung. Anu, Mi. Mama Ewan dan Mi. Mak. Yang mau ku kita anrima bocah ku mate beli katen ngono. Tiba-tiba takon muni mamae wonten ku yang kita anrima ku bocah. Ai. Mamae cung. Rasa kula sisanet. Pangapunten kula, Mak. Heeh. Kira kurpane kita dianggap pembantu kita mamasan-mamasan. Nggih, Mak. Kula mriki ku jawane ya kepengen sugi, Mak. Jadi bapak iki pengen sugi. Pengen sugi takon karo rabi kita bocah ku dilakek banyak bertamu. Pengen sugi dia. Jung, nen? Siapa ini kak Adungku? Sebagai kenal mimiku. Kula Kuki Mardia, Mi. Mardia? Nggih, Mardia. Mardia dia, Mak. Kau dikit jagong becung ya. Sebab kita mau anak susulan ikut tangkap hidul di lahiran dulu metu-metu. Jadi melas hari kansi mancingnya wong sakit hari jelasi wong waras otak tinggal sedelat ngobrol-ngobrol bedingin karo Mimira. Nggih. Jadi Mardia. Nggih, Mek. Mardia semene sing utang-utang akan dicata. Nggih, ngene kula ku sugi. Kuni awit teh apa dadine? Embol mengkono ni. Asale kula ku kegarongan, Mek. Kegarongan. Nggih. Gemet kabe. Gemet danten. Yakin macung ya, yang ini mah beli bisa, yang wamai yang nasi gundang sih. Aduh, suwe mboten sih, Mek. Balik ke sore. Sonten. Jadi balik bae saking mah dikit, engko esuk mene maning ya. Oh, mungkin enting kula mriki. Iya. Nggih, Mek, permisi, Mek. Iya, wis, Jung. Nggih. Iya. Nang kula ya apa? Urang guru semono gagah. Jadi ning grembol mengkono. Wong ngadem karo sedulur mengkono. Beli besok-besok maning. Sakine bae disiksa. Balik dingin. Ki banget mamae tekae sore, jadi di suki ki bae mene maning. Bocah gorokane beli lempeng nyangkol. Sedulungi tangga sedelat, wis beres bocah gak lahir sehat kabeh. Jadi wis ketulungan, Mak. Wis ketulungan. Oh, kan bocah siapa ya? Makan warpan bertamu mene ku apa ku mene? Oh iya, melat rupane bocah ka, bocah sing kadoan. Ketengar grembol-grembol mlakue keteang-keteong. Oh iya, marp menek sih. Kang sayang nih wong ado ya. Pastinya kun beli pati-pati tekang edak jogan kita sengaja ya pasti perlu karok kita. Mendingin aja sampe deweke keringet gemro bios. Arep tak papat dingin. Apa kan dimaksud nih dewekan? Coba ya. Mimi aja ado-ado bareng rungokakan. Ya los, Mak. Batang bau klingundu pari gelang wereng pari kapu ada putih malami lamun pengen ketunggon paham banget ngimpunin nasihatnya Mimi terus kalian tambah balik di permisi mana. Iya bocok bu, terus ada baik kan dengan mak? Beli disangka iku terus nganyang beca banget. Ya wis moga-moga bagian kita singkat doan dong nang ikan dikabul hingga kuasa ya Mimi. Iya mak. Aduh pengen lelesan dingin sedih lah. Aminan sedelat jung blenak tangga parak ditekaya blenak bagian sila ngobrol-ngobrol bedingin bakal panas ya mau nunggu burin balong kok dingin kita harapan nulungi uang aminan sedikit sedelat ladinana bujakun gak martiai kita ajang pun di sini tidak ajak bebas pokon hidung mau neku mungkinnya lami boten wah ya balik ya betentu busuk kikirmu kok sore aduh terus kulai peribu di sini. Ada mengkel kita bagian undangnya beli kang mani ke Mardia bay. Lo kacung mene mani lo karo rabiner bay. Kalau lagi inginannya mene kawang bukan. Iya inginannya aduh karo rabiner sembah dikit mene nok macung mancing lo Mimi rak. Ya nok sembah dikit ya nok ya. Nah karo Mimi in mama sam nah pun Mimi ya. Aduh melak sampai karo rabiner bu siapa ya. Lagi wini-wini laki ngaku menik lu kuno. Ada cemburu ah. Ada sok salah sangka. Bener kuno laki nira ku saksine Mimi raga beru. Yang laki nira ngalami mene nih mama. Iya bener. Cuma ya laktu kuno rata kawan-kawan nih laki nira buru-buru bae. Mi iku gelarakan kelasa dingin bukat goliran-liran ngo. Ngadem-ngadem. Ya wis nak dodok-dodok bae dingin. Maka wis kubut-kubut, keringetnya hilang. Oh, mama repan takon. Apa sekin maksudnya? Bulannya sira sampai karoso matekan nih jogan kita. Sok ganok ngomong juga ya apa maksudnya? Yeah. atas jiwa habis sedekah nyawa. Bisane nganggo kaos jeblos nganggo endong sampe bodol kok nawi di apa? Kula ku kenang blai, Mas. Kenang blai. Nggih. Nang apa tiba sing klapa tak kejebur ning sumur? Sanes. Ngapa sih? Digarong, Mas. Oh, digarong. Nggih. Apa-apa kang digawa? Waduh, nika tipi. Ya gemet lunya kan gemet. Barang-barang ira ku. Nggih. Sapa-sapa rane garonge? Blawi kan nggih. Oh, beli baru. Boten semerep. Ya wis, mama masa pandona narik beli baru. Nggih. Iku mimira bokat arpan nyugu-nyugui. Jukuten sugui ku bocah bokat arpan disugu. Dibrangbang maul iki niku gawe pupet papat di bocah nyawak. Eta luku ning endong godong kang apa digawa-gawaku. Lumayan nih, niki bokat kan di wonten tegesan apa ka lumayan lah. Sumar dia rumokaken mangomong. Isun rube jatah mangrawat-rawat dari siawak kune bengi sok gawe kaniaya ning sedulur tunggal kawet. Aduh iki dereku ngrungu jare jung riwayat bengi yen siraku duwe sedulur. Kang Wela, kacamata yang mamai tak buka, iket ketak copot. Lu, katon di siapa? Lu. Lala si dulur isu. Siapa? Samin. Aduh, Min. Aduh, Mama. Aduh, Bang. Aduh, Sugi temen ya. siaran ini tinggi kewirangan ngadepi kula kita. Aduh iya Mit, pengen sampean ngalami nganiaya badan kula. Iya duh. Sekian sampean sampe wani ngedak jogan kula kang wis ganti kaya pengen. Iya duh Mit, ya pangapura bae Mit. Pangapura ya Kang? Iya. Ya ora teko lah yang kakang nyeluk pangapura ning kula. Iya Mit aduh. Sebaliknya bokat kula mau undang sira-sira ning kakang. Ya aja kurang pemaklum kula wetenge masih mendek sih Kang. Ya beli apa-apa. Pangapura ya Kang. Iya. Wis selamat tinggal wae Kang ya.